Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan pada bait berikutnya, maka berkaitan dengan makna aslin yang kemarin kita lewati, maka aslin di Kamus Munawwir dimaknakan dengan nama sebuah pohon. Kemudian tentang mislah dan kutrah, maka ralat untuk semua penjelasan yang telah lewat. Biasanya mislah itu jubah tambahan yang biasa dipakai oleh orang Saudi kalau acara-acara resmi yang biasanya warnanya coklat-coklat. Ini jubah belahan, yaitu belahan warnanya coklat-coklat, yaitu mislah. Sedangkan kutra, sebagaimana kemarin telah kita singgung, itu semacam asalnya sebenarnya kutra itu bisa digunakan untuk yang berwarna merah, kotak-kotak, dan berwarna putih. Namun dalam praktek kutra lebih cenderung dipakai, disilakan untuk yang putih. Kalau yang merah-merah itu, kalau yang lebih umum disebut di Saudi, disebut simak sin mim alif ghain. Kalau yang merah-merah disebut simak. Kalau yang putih kutra. Meskipun sebenarnya kutra ya bisa untuk yang merah, bisa untuk putih. Dalam praktek ya, yang putih ya, lebih cenderung dikasih disebut kutra, sedangkan merah dikasih nama khusus, yaitu simak. Kemudian kita lanjutkan dengan bait berikutnya. Walal ma'alif rahimallahu ta'ala wa iyakum mubayyinan li amrin fal hukmu fi hukmu zakal amri. Maka jika perbuatan Nabi itu menjelaskan satu perintah, maka hukum melaksanakan perbuatan Nabi tersebut sama dengan hukum melaksanakan perintah itu sendiri. Ya Budi. Fi'lu Rasul, jika perbuatan Rasul itu berfungsi menjelaskan salah satu perintah Allah atau salah satu perintah Nabi sendiri, maka perbuatan Nabi tersebut yakunu lahu hukmu dakal amri. Maka perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah mengikuti hukum perintah tersebut. Jika perintahnya wajib, maka meniru perbuatan Nabi hukumnya wajib. Jika perintahnya mustahab, maka hukum meniru perbuatan Nabi adalah mustahab. Wadzahirun, dan ini telah jelas maknanya. Akan tapi para ulama mengatakan, jika perintah itu mujmal yang tidak diketahui kecuali dengan perbuatan Nabi, maka karena fi'lu maka melakukan perbuatan itu wajib atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang mujmal itu jadi jelas. Hal ini menimbang Nabi memiliki kewajiban untuk iblar, untuk menyampaikan wahyu. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu yakunu fi haqqi wa haqqina hasaba dzalikal amr. Maka hukum meniru perbuatan tersebut untuk Nabi dan untuk kita tergantung status perintahnya. Jika wajib maka wajib, jika yang diperintahkan sunnah maka meniru perbuatannya adalah sunnah. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qadimil a'la ladaita zahumi fi salihin wal aqsu fil mazalimi. Dan utamakanlah yang lebih tinggi ladai tazahumi ketika terjadi pertentangan, fisalihin dalam hal-hal yang sama-sama maslahat. Ada dua hal yang sama-sama maslahat manfaat, maka dahulukan yang kemanfaatannya lebih tinggi. Wal aqsu fil mazalimi, sedangkan untuk kezaliman, untuk kejelekan, maka kebalikannya. Dahulukanlah yang paling ringan, utamakanlah yang paling ringan keburukannya. Qaddim di sini al-khitab liman yata'atta khitabuhu. Inti maksud dahulukanlah di sini, kamunya di sini, khitabnya ditujukan kepada liman yata'atta khitabuhu. Bagi orang yang datang kepadanya perkataan ini, itu semua yang membacanya. Al-a'la ladai tazahumi fi salihi. Manis. Artinya jika tazahamat, berdesaan beberapa ibadah atau yang lainnya, bahkan ala buddha dan harus meninggalkan salah satunya, fa'inna yukoda, maka yang didahulukan adalah maslahat yang al-a'la, yang lebih tinggi. Dan ini hukumnya dianjurkan jika semua maslahatnya adalah dianjurkan, dan hukum mengambil yang lebih tinggi ini adalah wajib jika semua maslahat yang menjadi pilihan adalah wajib. Kenapa dipilih yang al-a'la, yang lebih tinggi? Li'anna fi ziyadata khairin, karena dalam maslahat yang lebih tinggi ini terdapat tambahan kebaikan. dan tambahan kebaikan adalah satu hal yang matlubah, satu hal yang dituntut. Dan tentang masalah ini para ulama mengatakan jika ada dua maslahat yang berdesaan yang harus dipilih, maka putih, maka dipilihlah yang lebih tinggi, karena yang lebih tinggi lebih layak untuk mendapatkan perhatian. Dalil kaidah wa hadhi qaidatun, ya, karena kaidah itu ditetapkan oleh ulama, maka kalau kaidah itu tidak berdasarkan nas, bukan nas, bukan merupakan bunyi hadis, bunyi ayat Quran, maka kita perlu bertanya apa dalilnya. Kita tidak boleh menghulu dalam dalam memposisikan kaidah. Yang namanya kaidah, jika kaidah itu bukan redaksi Quran dan Sunnah, ya, maka itu sama dengan pendapat ulama. Ya, pendapat ulama dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman, untuk memudah untuk pengamalan, maka perlu ditanya apa dalilnya, apa dalilnya. Maka kalau itu dikatakan kaidah, itu bukan berarti tidak boleh dikritisi, bukan berarti tidak boleh dikritisi. Boleh jadi itu kaidah, dikatakan oleh sebagian ulama itu kaidah, namun sudah dikritisi. Ya, kita kritisi dengan kita katakan, dengan kita tanyakan dalilnya apa, sehingga kok muncul kaidah ini, penjelasannya bagaimana. Jika kaidahnya itu adalah nusus Quran dan Sunnah, la dhara wa la dirara wa la ta'awana ala al-ithmi wal udwan, ya sudah. Kaidahnya apa? Wa la ta'awana ala al-ithmi wal udwan, ya sudah, itu ayat. Maka sami'na wa ata'na. Kalau itu sekedar kaidah, ya, maka dikatakan ulama atau sebagian ulama atau banyak ulama kaidah, ya, maka bukan berarti tidak mempan untuk mendapatkan kritik. Nah, apa dalil kaidah? Kaidah ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau ketika ditanya oleh seseorang, manusia manakah yang paling berat untuk mendapatkan sikap baikku? Maka Nabi katakan ibumu, ibumu, ibumu tiga kali, dan yang keempat Nabi katakan ayahmu. Maka jika berdesaan hak ibu dan hak ayah, misalnya keduanya bercerai misalnya, kudimatil al-um, maka didahulukanlah hak ibu, karena berbakti kepada ibu termasuk maslahat. Dan berbakti kepada ibu kalau dilihat dari maslahatnya itu lebih tinggi daripada maslahat berbakti kepada ayah. Contoh yang lain adalah jika berdesaan salat sunnah mutlak sama salat sunnah muqayyad, maka didahulukan salat sunnah muqayyad. Semisal tidaklah tersisa min waktu isya dari waktu isya kecuali sekedar dua rakaat, dan di sini orang tersebut ingin sholat, maka ada dua pilihan, sholat sunnah muqayyad yaitu ba'diyah ataukah sholat sunnah mutlak. Maka di sini kita mendahulukan dua rakaat rawatib isya yaitu ba'diyah isya daripada sholat sunnah mutlak, karena sholat sunnah yang muqayyad itu lebih tinggi kedudukannya daripada sholat sunnah mutlak. Pertanyaan. Tahajudun wa talabu ilmi syar'iyyin, ilmi syar'iyyin. Nuqaddimu. Fahuna nuqaddimu. Anfa'u wa aslahu min at-tahajjudi, fa inna at-tahajjuda manfa'atuhu qasiratun wa talabal ilmi manfa'atuhu awsa'atun. Hadha idha lam yakunil jam'u, wa li hadha qulna tazayyuzun. ashkala ala shakhsin mil faridata li api si api li annaha li annaha nah tazama tahajjudun terjadi desaan, ada dua pilihan, harus milih salah satu, salat tahajud ataukah menuntut ilmu syar'i. Maka di sini kita mendahulukan menuntut ilmu karena itu lebih manfaat dan lebih maslahat dibandingkan salat tahajud. Fa'in tahajud, karena tahajud manfaatnya qasiratun terbatas, terbatas kepada orangnya, kepada pelakunya, sedangkan menuntut ilmu manfaatnya itu luas. Manfaatnya bukan hanya untuk dirinya, setelah dia berilmu maka manfaatnya untuk banyak orang. Sedangkan secara umum ibadah yang manfaatnya lebih luas itu lebih afdol. Kaidah dalam masalah tafadul, bahasanya ibadah yang manfaatnya lebih luas lebih afdal daripada ibadah yang manfaatnya terbatas hanya pada pelakunya saja. Ini juga terjadi pertentangan. Nah, jika tidak pertentangan ya tidak harus ditentangkan. Ada jalan yang diajamu ini berlaku jika kita tidak mungkin mengkompromikannya. Kalau mungkin melakukannya, semuanya dilakukan, menuntut ilmu, mengulang hafalan, membaca, mentelaah, menulis, ditambah nanti bisa juga tahajud. Maka jika memungkinkan, ya, maka menggabungkannya yang lebih baik. Maka ini di dalam yumkinul jam'u jika tidak mungkin untuk dikumpulkan. Oleh karena itu kita katakan lazim dalam ini ketika terjadi desa. Ashkala ala shakhsin, seseorang kebingungan tentang hukum satu masalah yang dia butuhkan saat ini dan masalah yang lain yang tidak dia butuhkan saat ini. Dia bingung, ada dua masalah yang ingin dia cari apa hukumnya. Namun yang satu itu adalah kebutuhan sekarang, yang kedua adalah kebutuhan yang akan datang. Maka hendaknya dia dia butuhkan karena inilah yang lebih maslahat. Sedangkan permasalahan yang kedua itu masih bersifat umum dan waktunya masih bisa mutlak pun bisa kita gapai. Besok-besok masih bisa. Sedangkan al-habirah permasalahan sekarang, maka waktunya sudah tiba, khotun dan waktunya sempit. Sekarang ini berjihad oleh orang musyrik dan ahli kitab semuanya adalah kebaikan. Ya, kalau diceritakan baru langsung. Lakin jahidul musyrikin awal. Maka di sini kita mendahulukan jihad oleh orang-orang musyrik. Karena ahli kitab menurut pendapat ulama, karena ahli kitab mungkin dibiarkan hidup di negeri kaum muslimin dengan mayoritas ya. Ulama membedakan antara ahli kitab dan musyrikin dalam masalah perang. Kalau kaum muslimin dalam keadaan kuat, dalam keadaan gagah dan hebat, maka menurut jumhur ulama untuk orang musyrik cuma ada dua pilihan. Itu Buddha, itu ada dua pilihan. Kamu masuk Islam atau apa? Tidak pilihan, tidak ada pilihan yang lain. Sedangkan kalau Yahudi Nasrani, maka ada tiga pilihan. Kamu masuk Islam, Yahudi atau apa? Itu ketika kondisi kaum muslimin kuat sehingga bisa melakukan jihad menyerang, jangan dia ofensi. Ini sekali lagi menimba keadaan kaum muslimin. Jika keadaannya keadaan terpecah, sempit, lain. Ini tidak berlaku sementara. Ini mendapat jumhur ulama. Sekian ahli fikih mengatakan musyrik sama ahli kitab sama, yaitu ada tiga pilihan. Musyrik, ahli kitab sama, sama dihadapkan pada dua pilihan dan tiga pilihan. Ini pendapat yang pertama, dan pendapat yang kedua ini dirasakan oleh saya muslimin di beberapa kitab beliau di Qur'an Mufid, kitab Tauhid dan di beberapa tempat yang lain. Beliau menjadi jumhur dalam hal ini dan mengambil pendapat jumhur. Boleh analah kitab kan alil kitab asyari pemilik syariat, yaitu Allah membolehkan kita untuk makan pilihan mereka dan menikahi perempuan mereka. Maka kita fihim dengan orang-orang ahli kitab nau'in ittisal dan sedikit hubungan. Maka tetapi jika dalam satu kondisi kita mengetahui sesuatu bahaya ahli kitab lebih banyak daripada bahaya orang-orang musyrik bagi kita, maka kita mendahulukan jihad memerangi ahli kitab. Karena yang namanya maslahat, maka yang pertama yang didahulukan adalah yang lebih tinggi. Maka segala sesuatu yang maslahatnya, manfaatnya lebih tinggi, maka itulah yang didahulukan. Idza tadahamatil fardhu wan naflu, jika amal yang wajib dengan amal yang sunnah itu berdesaan, maka kita mendahulukan amal yang wajib. Karena yang wajib itu lebih Allah cintai. Dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Qur'an, tidaklah hamba mendahulukan itu kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada amal-amal yang kewajibkan. Maka seandainya anak insan dan seorang dapa alih waktu faridah sempit baginya, waktu sudah sempit baginya waktu pelaksanaan yang wajib, faridah selalu dia ingin sebelum melakukan yang wajib melakukan sunnah nafilah, padahal waktu pelaksanaan sholat yang wajib itu sangat mepet, maka kita katakan kepadanya, qaddimil faridah, dahulukanlah yang wajib karena itu yang lebih tinggi. Nah, ada orang bangun karena ketiduran, bangun-bangun waktu maghrib mepet. Maghrib mepet. Atau kalau kuliah kemarin itu enggak muakkat, jadi kita contohkan yang muakkat subuh. Bangun dan mepet cuma cukup untuk sholat subuh saja. Namun orangnya sebenarnya ingin kopil subuh. Di sini kondisinya mepet tidak benar. Dan kondisi ini malah kopil subuh dulu, setelah habis waktunya berbuat subuh. Yang benar yang harus diambil adalah sholat subuh dulu. Setelah itu, ya, kalau dia sudah terbiasa dengan problem itu, maka problem itu bisa dikotor. Jika tazanama til hadira wal fa'idah, maka jika sholat yang waktunya masih hadir dan fa'idah sholat yang waktunya sudah lewat, itu berdesaan minta semuanya untuk dikerjakan, maka kita dahulukan al hadira, sholat yang waktunya masih hadir. Jadi analnya bil hadira, karena dengan melaksanakan sholat yang waktunya masih hadir, masih ada, maka kita berarti melaksanakan sholat tersebut secara ada. Walaupun nabil fa'idah, namun jika kita malah mendahulukan fa'idah sholat yang waktunya sudah lewat, maka jadilah kedua sholat tersebut semuanya qadha semua, fa'idah semua. Contohnya, ada seorang teringat sebelum terbit matahari, teringat sebelum terbit matahari dengan sekedar bisa untuk sholat subuh saja. Dia bangun-bangun, menjelang waktu subuh habis, kira-kira salat cuma 2 rakaat matahari sudah terbit, dan dia ingat. Kemudian dia ingat ala salat isya, bahasanya dia salat isya ala ghairi thaharah, dan tidak dalam keadaan berwudu. Isya tadi dekat untuk berwudu, padahal waktu subuh tinggal cukup untuk salat 2 rakaat. Manakah yang dipilih, isya 4 rakaat ataukah kemudian subuh 2 rakaat baru isya? Maka di sini alaihi faridotani, orang tersebut memiliki dua kewajiban, kewajiban salat isya dan salat subuh. Akan tapi salat isya itu qadha karena waktunya telah lewat, sedangkan salat subuh itu ada karena mazala tidak anti-anti fi waktiha, masih ada waktunya. Maka di sini kita katakan dahulukanlah salat subuh karena dia jika dikerjakan sekarang berarti ada, ada pun salat isya, maka kapan pun dikerjakan maka tetap qadha. Mau sekarang dikerjakan nanti qadha. Karena sekarang sudah waktu subuh, waktu isya sudah habis. Mau dikerjakan nanti setelah takbir, setelah takbir matahari juga qadha. Maka apapun keadaannya salat isya itu qadha, baik kau tunaikan sebelum terbit matahari ataukah setelah terbit matahari. Maka permasalahannya adalah pengecualian untuk untuk hukum wajib urut. Pada asalnya orang sholat itu wajib urut. Maghrib dulu, itu isya, itu subuh. Akan tetapi jika kondisinya semacam ini, ya, bangun telat dan mepet tinggal 2 rakaat, maka dalam kondisi semacam ini kita dahulukan sholat yang waktunya masih ada. Itu yang kita dahulukan dalam rangka apa? Supaya dua-duanya tidak qadha semua. Kalau kita dahulukan isya, maka dua-duanya qadha semua. Maka kalau kita dahulukan subuh, maka subuh dalam waktunya jangan bisa. Dan ini terjadi pengecualian untuk hukum pada asalnya wajib urut. Kemudian jika pertentangan kemaslahatan menengok saudara kandung ataukah menengok paman, maka di sini kita tentu mengutamakan menjaga hubungan dengan saudara kandung karena itu lebih penting daripada. Ini semua berlaku di dalam hidup Indonesia, kok tidak mungkin dikompromikan. Oleh karena itu kita katakan lajai dan jauhni ketika terjadi desakan. Akan tetapi para ulama mengatakan setiap tulis maudud, terkadang ia arif ada satu sebab yang menyebabkan amal yang kurang utama itu malah afdal, jadi lebih utama daripada yang aslinya utama. Maka sholat dibandingkan dengan amal-amal sunnah yang lainnya adalah lebih afdal, adalah amal yang paling afdal, amal tatawu yang paling afdal setelah jihad. Akan tapi idza arada aridun, jika terdapat faktor tertentu tuna sholati yang faktor tersebut levelnya di bawah sholat, sifat di dalam keutamaan. Akan tapi untuk satu maslahat, satu maslahat yang lain, maka boleh jadi yang amal yang kurang utama ini yukadar di utama. Fahal hadal kalam, maka apakah penjelasan di atas ini bagaimana disebutkan ulama dinilai sebagai pengecualian faedah ataukah tidak dinilai sebagai pengecualian faedah? Maka jawabannya, realita menunjukkan bahwasanya hal tadi tidaklah dinilai sebagai pengecualian faedah. karena amal ikhram utama di sini tidaklah didahulukan kecuali disebabkan karena faktor tambahan zat al-asli yang itu ada faktor tambahan yang ada pada keadaan asalnya, sehingga karena sebab tambahan ini menyebabkan amal ikhram utama ini lebih utama daripada amal yang sebenarnya ikhram utama. Warang ada memperdasarkan hal ini, maka kaidah tetap berlaku pada babnya dan tidak ada satupun yang mendapatkan pengecualian. Misalnya bacaan Quran lebih utama daripada zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lebih afdal, katakan lebih afdal bacaan Quran. Akan tetapi setelah selesai salat fardhu baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Karena baca Al-Quran zikir umum dan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar ini zikir khusus dalam kesempatan ini. Maka ketika kita mendahulukan zikir ini, zikir subhanallah, alhamdulillah daripada Al-Quran, apakah ini berarti pengecualian faedah? Tidak. Karena zikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar di sini ada dalam satu kondisi, yaitu apa? Zikir khusus setelah selesai salat fardhu. Yang dalam kondisi ini menyebabkan dia lebih afdal daripada amal yang artinya afdal, yaitu baca Al-Qur'an. Maka kaidah tidak mengalami sini tadi setelah lihat sunnah, amal paling afdal, amal badan yang paling afdal adalah salat. Salat sunnah. Namun untuk orang yang misalnya hafal Quran yang butuh mengulang hafalan, jika dia sibuk dengan salat sunnah malah menyebabkan hafalannya kedodoran, maka untuk orang ini dalam kondisi ini membaca Al-Quran untuk dia lebih baik daripada untuk banyak sholat. Jika ada yang bertanya, apakah ada tolak ukur untuk yang disebut maslahat? Jawabannya, menentukan mana yang lebih maslahat adalah satu hal yang diperselisihkan oleh pandangan para ulama dan para ahli ijtihad dan para pakarnya, orang-orang yang mengetahuinya. Maka terkadang manusia memiliki pendapat tentang maslahat, maka yang maslahat, untuk itu kita akan membuat satu contoh, satu permisalan. Gunawan. أحدن بكفر لا دمت Al-Ka'bata li wala tanaytuha tanaytuha ala qawaidi ibrahim ala qawaidi ibrahim ibrahim wa ja'alna laha babain babain yadkhulun natu babat yaquduna minhu fahuna tarku amran taraka amran taraka amran yakat yakadu yakadu yakunu wajiban wa huwa ayyubunya ka'bata ala qawahidiha asliyatu lakin tarkuhu khawfan min al-fitnati wa ala hadha naqulu yajibu ala al-insani fi hadhihi al-masail yataharra bidikotin ma huwa aslahu wa ma huwa salihu. Nah, maka kemudian manakah yang mas lebih maslahat, itu satu hal yang boleh jadi satu hal yang bersifat istihadi. Contohnya adalah sholat memakai sandal itu sunnah. Maka jika ia tetap berdampak ala zalika atas itu, sholat dengan pakai sandal maka sunnah badan berupa tanfirina manusia lari dari agama. Islam kok menjijikan sekali sholat pakai sandal. Teman Islam pelakunya dan semacam itu. Fahal yutraku dalika, apakah hal jihad ini ditinggalkan? Ma'af bayan, dengan tetap menjelaskan bahasanya sholat dengan sandal itu sunnah dengan, dan dijelaskan cukup dengan kata-kata, ataukah tetap harus sholat walau hasola ma hasola walau hasola ma yahsuru, walaupun terjadi apa yang akan terjadi minal fitnati berupa ributan. Peminat nasi makasih antara manusia yang melihat bahasanya maslahat adalah meninggalkan praktek sholat sambil dengan bersandar dan anjil maksadah dalam rangka mencegah tidak bahaya. Dan sedangkan untuk menjelaskan manakah yang sesuai sunnah, yang sudah terwujud bilqaul dengan kata-kata. Ini pendapat mayoritas ulama mu'asirin zaman ini. Sedangkan di antara manusia yang mengatakan yang maslahat adalah saya jelaskan sunnah dengan perbuatan sebagaimana bayan ha'a rasul dijelaskan oleh rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat semukbil bin hadi al-wadai al-wadai. Dia nulis satu risalah dalam rangka untuk menghidupkan sunnah, yaitu masyariyati as-salati finna'al, disyariatkan yang sholat sandal. Maka beliau menganjurkan orang untuk sholat sambil sandal, meskipun keadaan masjid sebagaimana zaman sekarang. Tentu khawatir, tentu sangat-sangat mengkhawatirkan. Dan orang-orang yang mengambil pendapatnya yang mobil pun memaksakan demikian. Lama yang lain mengatakan zaman ini kemaksudannya juga ada juga yang memberikan penjelasan yang lain yang tidak ya memberikan uraian yang lain dengan mengatakan yang terkelah dalam masalah ini, ini pendapat jangan berakal dan mengatakan yang terkelah dalam masalah ini adalah orang itu tidak pernah sholat pakai sandal sama sekali padahal memungkinkan baginya sholat. Dia misalnya lagi berpergian, ya, safar jauh dan sholat di pinggir jalan, misalnya, kemudian berhenti sholat di pinggir jalan, nah, maka dia bisa sholat dalam keadaan bersandal dan sepatu. Ini tak pernah ditinggalkan. Itu kan larangannya kan larangan tasawuf dengan dia berdiri. Nasr al-Akal mengatakan yang tercela, yang terlarang, yang tercela dengan Yahudi adalah jika orang itu tidak pernah sama sekali salat dengan sandal. Nah, ini seperti Yahudi. Sedangkan orang yang ketika kondisi memungkinkan, ketika safar kemudian berhenti pinggir jalan, salat di pinggir, salat di tanah, maka dia salat sambil bersandar sambil berpapu, maka ini orang yang semacamnya tidak terjatuh dalam berpapu. Beliau beralasan dan tidak kita jumpai di antara hal yang menunjukkan sebenarnya hal ini tidaklah kita jumpai ulama salaf yang selalu sholat dengan sandal. Itu pandangan dengan nazar al-akal tentang masalah sholat dengan sandal. Maka tentang sholat dengan sandal antara maka boleh jadi ada dua pandangan sebagaimana dikatakan oleh Ustaz ini atau pada pandangan yang yang lain yang tidak menerapkannya di masjid-masjid sekarang yang sudah berkeramik dan misalnya berkeramik berkarpet itu bukan karena alasan di sini, bukan karena daraan dan fitnah, namun karena yang tercela itu apa? Salat dengan standar, akhirnya jika orang itu sama sekali tidak masalah dalam kondisi-kondisi tertentu yang mungkin kepatek, kamu enggak kepatek. Nah, itu yang salah. Lahina ini maka pada saat ini tertalih lantar kita lihat pandangan sudah berbeda dari pihak dan pihak sudah berbeda. Padahal sama-sama mengatakan ini dua kelompok ini sama-sama mengatakan ya, mau dihancurkan. Itu bukan tanda. Namun prakteknya lagi. Karena perbedaan dalam masa menimbang mana yang lebih maslahah. Dari dua pandangan ini, kalau yang dipilih oleh Semusimin akan tapi dalil utama pandangan yang pertama, yaitu surat dengan dalil sunnah, akan tapi tidak selayaknya kita terapkan secara sembarangan di zaman ini dalam rangka dakwah di masjid. Alasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aisyah tentang Ka'bah, seandainya tidaklah karena mengingat kaum yaitu orang-orang Quraisy, baru saja meninggalkan kekafiran tentu akan merobohkan Ka'bah lalu kubangun mendatangkan fondasi Ibrahim dan akan aku buat dua pintu untuk Ka'bah. Pintu pertama orang masuk melaluinya, pintu yang kedua manusia keluar darinya. Maka di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan perkara yang hampir-hampir saja punya wajib, yaitu membangun Ka'bah di atas fondasinya yang asli. Akan tapi di sini Nabi meninggalkannya karena dalam rangka khawatir terjadinya keributan. Oleh karena itu berdasarkan keterangan di atas kami katakan, maka wajib atas setiap orang dalam masalah-masalah ini dia taharah untuk memilih bidikoh dengan teliti mana yang dimaslahat dan mana soleh yang kurang masalah. Ini pendapat semin-semin dan tentu kita sampaikan ada pandangan yang lebih baik tentang masalah ini, itu pandang yang ketiga dalam masalah ini. Umpama dan boleh jadi ya tafarrah menjadi turunan derivat dari kaidah ini apa yang disebut oleh sebagian ulama dengan masalah mursalah dan menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dari berbagai dalil hukum setelah Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Akan tapi pendapatnya adalah pendapat yang lemah jika kita renungkan lebih dalam. Karena maslahat-maslahat ini insyaida laha syar'u bil i'tibar, jika syariat bil i'tibar menganggapnya sebagai maslahat, maka berarti dia bagian dari syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keadilan dan perbuatan baik dan kebaikan. Namun jika syariat tidaklah mengakuinya sebagai syariat, sebagai maslahat, maka berarti bukan termasuk maslahat. Meskipun awalnya beranggapan sebagai maslahat. Oleh karena itu, tawassa' kaumun, sekelompok orang tawassa' selalu melebar dalam masalah menggunakan dalil maslah. Sampai-sampai sebagian bid'ah, sebagian bid'ah ditetapkan sebagai bagian dari syariat dengan klaim kalian telah maslahat mursalah. Kama za'amun, demikian anggapan mereka. Contohnya bid'ah maulid Nabi misalnya, mereka mengatakan ini adalah termasuk maslahat mursalah. Karena pernyataan maulid Nabi itu menguatkan iman seseorang dengan Rasul. Dan manfaat yang tersebut adalah kunci dikrohu, menghidupkan kembali kenangan terhadap Rasul dan pengagungan kepada Rasul di dalam hati, dan manfaat-manfaat yang lainnya atau yang semisalnya. Ya Habib, وَيَسْتَغْفِرُ مِنْ تَحْتِهَا secara seperti maknanya, namun kalau dilihat konteks maknanya adalah ya memajukan atau meningkatkan iktisab al-bilad, perekonomian negara. Yuksir memperbanyak min dakhliha, pemasukan ke negara. Wa nastafidu minhu, dan kita pun dapatkan faedah dari bank pada riba ini untuk memperbaiki jalan, menyiapkan pasukan, menguatkan teknologi yang kita miliki dan semacam itu. Ya, mimma yakuluna, yang mereka katakan, bahwa idan, maka jika demikian, makanya termasuk masalah mursalah. Kita katakan pada mereka, siapa yang mengatakan hal ini? Bolehnya bid'ah maulid Nabi, bolehnya riba, segala sesuatu dilarang oleh syariat, alam sebuah Islam secara mutlak, maka tidak ada padanya masalah. Jika diandikan padanya maslahat, maka masalah tersebut telah terkubur ya, dijanibil manfaatih dalam bahaya yang demikian banyak. Dan segala sesuatu yang bahaya yang lebih banyak, ini haram. Sebagaimana firman Allah tentang khamr dan judi. Jika bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah pada keduanya dosa besar dan manfaat yang banyak untuk manusia, namun dosanya yaitu bahayanya lebih besar daripada manfaat. Al-Muhim, yang penting ringkasnya, kita mengerti bahasanya masalah salah bukanlah dalil khusus. Karena maslahat yang mudah yang diklaim ini ada dua kemungkinan. Jika diakui oleh syariat sebagai maslahat, isi hati adalah benar-benar maslahat, maka ini adalah maslahat yang diterima dan dalilnya dari syariat untuk Quran dan Sunnah. Wa ilam yashhad laha bidzalika, namun jika lam yashhad laha bidzalika, syariat ternyata tidaklah mengakuinya sebagai maslahat, maka itu adalah maslahat yang tertolak. Walaysa minal masalih, dan kita yakini bukanlah maslahat. Macam khamr, kita yakini tidak maslahat. Klaim adanya maslahat